ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي عزيزي وعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada adillah dari bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال الله عز وجل dan firman Allah عز وجل yang menyatakan dalam surah Nisa ayat 171 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وهي أهل الكتاب jangan kalian bersikap ghulu, berbuat berlebih-lebihan fi dinikum dalam agama kalian. Qauluhu wa qaulillahi azza wa jal yakni wa bab qaulillahi azza wa jal. Jadi ketika dikatakan qaulillahi azza wa jal itu artinya ada yang mahdhuf, yaitu bab qaulillahi azza wa jal, bab tentang firman Allah azza wa jal ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kalian bersikap ghulu, bersikap berlebihan di dalam agama kalian. Yang dimaksud di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ya ahlal kitab nida wa humul yahud wa nasara. Ini ya ahlal kitab ini adalah bentuk nida, panggilan. Dan yang dipanggil dengan atau yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al yahud wa nasara. Wal kitab, sedangkan kitab yang dimaksud di sini adalah at-taurah lil yahud wal injil lin nasara. Yaitu Taurat untuk kaum Yahudi dan Injil untuk kaum Nasrani. Qaulu la taghlu fi dinikum, ucapan la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlaku hulu, berbuat hulu di dalam agama kalian. Maksudnya adalah ay la tatajawazul hadda madhan wa qadhan. Jangan kalian melampaui batas baik dalam memuji ataupun dalam mencela. Jangan kalian melampaui batas. Wal amru waqi', dan perkara ini nyata terjadi. Kadzalika binisbah li ahli alkitab umuman. Demikian juga ketika dinisbatkan kepada ahlul kitab secara umum. Ini nyata terjadi. Kenapa? Fa innahum ghalaw fi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam madhan wa qadhan. Karena mereka ahlul kitab berlaku ghulu tentang Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, baik berlebihan dalam memuji maupun berlebihan dalam mencela. Haitsu qala nasara, di mana kaum Nasrani mereka mengatakan innahu ibnullah, bahwa Isa adalah putra Allah. Iya. Nasrani mengatakan Isa adalah putra Allah. Wa ja'aluhu salisu salasah, bahkan mereka menjadikannya salisu salasah, menjadikannya tiga dari yang tiga, yakni trinitas. Wal yahud ghalau fihi qadhan qadhan, demikian juga kaum Yahudi mereka melampaui batas berlebihan dalam mencela. Wa qalu, dan mereka mengatakan inna ummahu zaniyah, bahwa ibunya adalah pezina, kata Yahudi. Wa innahu waladu zina, dan bahwasanya waladun zina, Isa ini adalah anak hasil zina, katanya. Qatalhamullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Fa kullun min at-tarfain. Maka masing-masing dari dua kelompok ini, Yahudi, Nasrani, ghala fi dinihi, mereka telah berbuat hulu, mereka telah berlebih-lebihan dalam agama mereka. Wa tajawazal hadd baina ifrat wa tafrit, dan telah melampaui batas antara ifrat atau tafrit, antara menyia-nyiakan maupun bersikap berlebihan. Nah, qawlu wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kelanjutan daripada ayat ini, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, Allah mengatakan jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang hak. Wa huwa ma qalahu subhanahu wa ta'ala min nafsihi. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dirinya. Bi annahu ilahun wahid. Bahwasanya Allah adalah sesembahan yang esa. Ahadun samadun, yang maha esa, tempat bergantung. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak pernah mengambil seorang istri dan tidak pernah pula memiliki anak. Nah, sehingga inilah yang menjadi bantahan Allah tabaraka wa ta'ala tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hakikat dirinya, bahwasanya Allah adalah ilahun wahid, sesembahan yang esa, ahadun samad, yang ma esa, lagi tempat bergantung. Lam yattakhid sahibatan wala walada, yang tidak pernah mengambil seorang istri dan tidak pernah pula memiliki seorang anak. Qauluhu, kemudian kelanjutan firman ini, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, tidaklah al-masih Isa bin Maryam melainkan Rasulullah, melainkan utusan Allah. Hadihi sighatu hasr, kalimat ini adalah kalimat hasr, pembatasan. Kenapa? Karena ada adawat al-hasr, ada adatul hasr, yaitu innama. Innama adalah adatul hasr. Wa tariquhu, bagaimana cara menerjemahkan innama, kalimat innama, innama ilahukum ilahun wahid, innama apa amruhu ilallah, atau innamal a'malu binniyat, bagaimana cara menafsirkannya? Wa tariquhu, cara menafsirkannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang tepat adalah innama fayakunul makna, makna ketika sebuah kalimat kemasukan innama, ini adatul hasr, karena ada innama adalah apa, nawasikh minan nawasikh, ya nasikh minan nawasikh, dia bagian daripada an nawasikh, yang menggugurkan sebuah hukum, ya inna anna lakinna laita la'alla dan seterusnya. Nah, kemudian kemasukan dengan ma zaidah, atau yang diistilahkan oleh nuhat, oleh ahli nahwu, dengan al-kafah. Al-kafah, kenapa al-kafah? Karena yamna' minal a'mal, karena dia menahan dari beramal. Yang inna harusnya dia beramal, menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merafakkan khabar sebagai khabarnya. Maka apa? Dia menjadi tidak beramal. Menjadi apa? Tidak beramal dengan adanya ma' za'idah ini, atau ma' kafah. Sehingga innama dikatakan sebagai kafah makfufah. Nah, demikian. Taib. Fayakunul makna, sehingga maknanya apa? Mal masihu Isa bin Maryam illa Rasulullah. Mal masihu Isa bin Maryam, tidaklah al-masih Isa bin Maryam illa Rasulullah, melainkan Rasulullah, ya Rasul Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian. Baik. Sehingga di sini ini tafsiran yang benar ketika kita menafsirkan innama. Jadi kalau misalkan kita menerjemahkan innamal a'malu binniyat, tidaklah amalan-amalan itu kecuali dengan niatnya. Nah, begitu ya. Ini bergantung pada niatnya. Innama ilahukum ilahun wahid. Berarti apa? Tidaklah sesembahan kalian adalah melainkan sesembahan yang esa. Begitu. Ini tariqahnya. Ini adalah cara menerjemahkan innama. Begitu ya. Taib. Cara menerjemahkan innama adalah dengan apa? Dengan jumlah manfiyah, kemudian dengan mustasna biillah. Ya, mustasna biillah. Taib. Ini di sini jumlahnya jumlah manfiyah. Taib. Hanya saja naqis. Ya. Sehingga hukum mustasna minhunya apa mustasnya? Mustasnanya adalah bihasbil awamil, sesuai dengan amilnya. Taib. Wa adhafahu ila ummihi liyaqta' qaulan nasara. Sekarang diidhafahkan kepada ibunya. Isa ini diidhafahkan, digabungkan namanya kepada ibunya. Isa benu Maryam. Isa putra Maryam. Baik. Kenapa? Justru ibnunya kepada perempuan. Rata-rata ibnu itu kepada laki-laki, kan begitu ya? Baik. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, liyaqta' qaulan nasara. Tujuannya adalah untuk memutuskan ucapan kaum Nasrani. Kenapa? Alladzina yadhifunahu ila Allah. Di mana kaum Nasrani mengidhafahkannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kaum Nasrani menggabungkannya kepada Allah, mengatakan apa? Isa ibnullah katanya, ya. Isa adalah anak Allah. Maka dengan firman Allah taala ini memutus ucapan Nasrani, memotong, membantah, ya, dan mematahkan hujjah kaum Nasrani bahwasanya Isa bukan ibnullah, tetapi apa? Isa ibnu Maryam. Isa adalah putranya Maryam. Demikian. Baik. Wa fi qaulihi Rasulullah, sedangkan di dalam firman Allah taala Rasulullah di sini adalah apa? Ibtalun li qaulil yahud. Di sini ada dua kalimat yang membantah Yahudi dan Nasrani, membantah Nasrani dan Yahudi secara bersamaan. Isa bin Maryam Rasulullah. Iya. Ketika dikatakan Ibnu Maryam, ini adalah bantahan bagi kaum Nasrani. Rasulullah ini adalah bantahan bagi kaum Yahudi. Apa? Ucapan Yahudi, innahu kadzdzab. Di mana apa? Di mana Yahudi mengatakan bahwasanya Isa adalah kadzdzab, pendusta katanya. Kenapa? Karena mengatakan dia tidak mau mengaku bahwasanya dirinya adalah waladu zina, anak zina, anak hasil zina. Ya. Yahudi mengatakan Isa adalah anak zina. Isa mengatakan apa? Tidak. Makanat ummuki baghiyah, kata Allah taala. Ya. Ibumu bukanlah baghiyan, bukanlah pelacur. Nah, sehingga apa? Maka dituduh Isa dengan kadzab, pendusta. Maka dengan ucapan firman Allah taala ini, Rasulullah, ini menjadi bantahan bagi mereka, bagi kaum Yahudi yang menyatakan Isa adalah kadzab. Tidak mungkin kadzab sebagai Rasulullah. Tidak mungkin Allah mengutus seorang kadzab. Ya. Kenapa? Karena riwayat kadzab apa? Riwayat kadzabun tertolak. Ya, mardud. Ya, tertolak. Taib. Sehingga tidak mungkin Allah mengutus seorang rasul dari kadzab. Ya, tidak mungkin. Taib. Demikian. Nah, walikauli nasara, demikian juga bantahan bagi kaum Nasrani yang mengatakan apa? Innahu ilahun. Isa ini hanyalah ilah katanya. Sesembahan Tuhan katanya. Taib. Maka dibantah oleh Allah, sesungguhnya Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah taala juga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatuhu, Isa ini adalah kalimatuhu, kalimatullah. Ini juga merupakan bantahan bagi kaum Yahudi. Ibtalun liqaulil yahud. Ini adalah bantahan bagi ucapan kaum Yahudi. Kenapa? Innahu ibnu zina. Di mana Yahudi mengatakan adalah Isa adalah putra zina, putra hasil zina katanya. Nah, karena tidak mungkin perempuan melahirkan tanpa laki-laki, katanya. Nah, tapi pada Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Maryam sendiri, ya. Tapi bahwasanya apa? Allah tabaraka wa taala amat mudah untuk melakukan yang demikian. Wa kalimatul lati alqaha ila Maryam, dan Isa ini adalah kalimatullah yang alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam. Maksudnya apa? An qala lahu kun, di mana Allah cukup mengucapkan kun fakana, maka jadilah ia. Ya. Allah cukup mengucapkan kun. Ini makanya alqaha ila Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam. Kenapa? Karena Allah tinggal mengucapkan kun fakana. Jadilah, maka jadilah Isa alaihi salatu wasalam. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa. Ya, demikian. Qawlu wa ruhun minhu. Kemudian Isa juga dikenal sebagai ruhun minhu. Ai maksudnya adalah innahu azza wa jal ja'ala Isa alaihi salatu wasalam ka ghairihi min bani Adam min jinsin wa ruhin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Isa, telah menciptakan Isa alaihi salatu wasalam sama seperti yang lainnya dari kalangan Bani Adam, sama min jinsin wa ruhin, adanya jenis apa, adanya jins apa, jasad, ya, min jasadin wa ruhin, adanya jasad dan adanya ruh. Wa in wa adhafa ruhahu ilaihi. Sedangkan kenapa Allah idhafahkan, ya, Allah idhafahkan ruhnya, Allah gabungkan ruhnya dengan Allah tabaraka wa taala, disebutkan wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah tabaraka wa taala. Kenapa diidhafahkan kepada Allah tabaraka wa taala? Tashrifan wa takriman. Tashrifan wa takriman, sebagai bentuk pemuliaan dan kehormatan. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Kama fi qawli ta'ala fi Adam, sebagaimana di dalam firman Allah tabarak wa ta'ala tentang Adam, di mana Allah mengatakan apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada Adam dari ruhku. Nah, dari ruh Allah tabarak wa ta'ala, ya. Sebutnya apa? Min ruhi, dari ruhku. Berarti sama. Makanya Allah mengatakan apa? Inna masal Isa ka masali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa itu seperti permisalannya Adam. Ya. Nah, baik. Demikian. Sehingga apa? Demikian juga kalimat ruhun minhu. Ya. Yang ini disalahartikan oleh kaum Nasrani. Kaum Nasrani mengatakan kalimat ruhun minhu artinya apa? Berarti Isa ini adalah Trinitas. Salisu salasa. Ya. Nah, Trinitas, titisan dari Allah tabaraka wa ta'ala katanya. Subhanallah amma yasifun. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahada litashrif wa takrim. Kalimat ini Allah bawakan untuk memuliakan dan menghormati Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada Adam dari ruhku. Demikian juga dengan Isa. Okay. Qauluhu, kemudian firman Allah taala selanjutnya, fa'aminu billahi wa rusulih. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulih, dan kepada para rasulnya. Al-khitab li ahli al-kitab. Di sini khitabnya bagi ahlul kitab. Wa min rusulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwa akhiruhum wa khatimuhum wa afdaluhum, di mana Muhammad adalah akhir dari para rasul dan penutup dari para rasul serta nabi yang paling utama dari para rasul. Nah, Qauluhu wa la taqulu salasah, dan jangan kalian mengatakan Isa itu adalah salasah. Ini maksudnya apa? Innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah adalah tiga dari yang tiga, ketiga dari yang tiga. Nah, demikian. Qaulu intahu, intahu khairan lakum. Kalian berhenti itu lebih baik bagi kalian. Maknanya khairan ini adalah khabar. Liyakun al-mahdhufah. Khairan di sini sebagai khabar bagi kana. Ya, yang mahdhufah. Sehingga takdirnya ay intahu yakun khairan lakum. Demikian. Ya. Sehingga apa? Di sini mahdhufnya awal takdirnya adalah intahu, kalian berhenti, yakun khairan lakum. Itu akan menjadi lebih baik bagi kalian. Wa qawluhu, dengan demikian juga firman Allah Ta'ala selanjutnya, innamallahu ilahun wahid. Innamallahu ilahun wahid. Berarti sama maknanya tadi. Ya. Makanallahu ila ilahun wahid. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan sesembahan yang esa. Demikian. Subhanahu, Maha suci Allah. Ayakuna lahu walad, Maha suci Allah untuk menjadikan baginya seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya semua apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya ay tanzihan lahu ayakuna lahu walad. Ini adalah bentuk pensucian bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah disucikan dari adanya anak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'annahu maliku lima fis samawat wa ma fil ard. Karena Allah adalah malik, penguasa, pemilik dari semua yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa min jumlatihim Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan di antara kepemilikan Allah tabaraka wa ta'ala adalah apa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam juga merupakan apa? Milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan hanya kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, demikian. Fahuwa min jumlatil mamlukin, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya Isa termasuk dari al-mamlukin, yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk dari budak Allah tabaraka wa ta'ala, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Al-marbubin, yang diatur oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Demikian. Taib. Bukan kemudian berarti dia hidup semaunya. Tidak. Allah yang mengaturnya. Ya. Allah yang menentukannya. Demikian. Fakaifa yakunu ilahan ma'allah. Sehingga bagaimana Isa bisa dijadikan sebagai sesembahan bersama Allah? Bagaimana Isa bisa dijadikan sebagai Tuhan bersama Allah? Awaladan lillah, atau dijadikan sebagai anak bagi Allah. Nah, ini maka subhanallah, yang demikian tidak dibenarkan, tidak baik, tidak benar bahwasanya menjadikan makhluk sebagai khalik, menjadikan makhluk sebagai ilahun wahid. Ya. Nah, di sini ada tanbih, peringatan dari Syekh. Lam yushir al-muallifu rahimahullah ta'ala ila ikmalil ayah. Di dalam bab ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tidak mengisyaratkan kepada disempurnakannya ayat. Biasanya kan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum al-ayah. Kan begitu ya. Ini al-ayah ada apa? Ada isyarat untuk menyempurnakan ayatnya. Kenapa tidak diperintahkan? Ini mencukupkan sampai la taghlu fi dinikum. Tentunya apa? Sesuai dengan syahidnya, sesuai dengan poin yang dibicarakan. Nah, sekarang kenapa Syekh justru menyempurnakannya? Kata Syekh, wa narju ayakuna fi ikmalina laha faidah. Dan kami berharap dengan kita menyempurnakan ayat ini ada faidah tambahan. Ya, ada faidah yang lainnya dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Taib, naktafi biadal qadar. Aku lu qawli hadha astaghfiru li wa lakum. Wa li salli muslimin wa muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam. Fadl, akhirnya ada pertanyaan? Taib. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Subhanakumullahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.